Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai hamba yang fakir, yang miskin, sepatutnya kita banyak berterima kasih di dalam hidup ini. Karena semua yang terkait dengan hajat hidup telah dipenuhi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya memberikan dan memenuhi kebutuhan terkait dengan kehidupan dunia, Allahu Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita sesuatu yang akan menjadi kebutuhan besar di saat kita kembali kepada Allahu Jalla fi'ula. Inilah nikmat beragama dengan agamanya, nikmat mempelajari agamanya, memahami dengan pemahaman yang benar dan lurus, serta nikmat untuk kita bisa mengamalkannya di dalam hidup ini. Semoga apa yang kita lakukan dari berbagai macam bentuk pintu ketaatan yang kita buka di dalam hidup, pintu-pintu ibadah yang kita mencoba untuk memasukinya, menjadi langkah yang paling tinggi dalam hidup, mengungkapkan kesyukuran kita, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Islam sebagai nikmat yang telah disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menitipkan pengajaran-pengajaran, nilai-nilai, telah menitipkan bimbingan-bimbingan yang besar, mulia, agung di dalam hidup. Sehingga siapapun dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Masuk dalam kesempurnaan agamanya, dia melaksanakan apa yang itu menjadi perintah di dalam agama. Dia menjauhi segala yang dilarang di dalam agama. Maka sungguh dia telah membawa di dalam hidup ini modal, dan membawa solusi, jalan solusi di dalam hidup yang tepat, yang lurus, untuk menyelesaikan semua problema hidup yang dia alami. Namun, seseorang akan bisa menjadikan Islam ini sebagai solusi yang tepat di dalam hidup untuk menjawab problematikanya di saat dia melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kaffa. Wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuklah kalian ke dalam keseluruhan tuntunan-tuntunan agama. Orang yang paling kaya hidupnya dan orang yang paling selamat hidupnya dalam menerapkan ayat ini adalah generasi salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka menjadi orang yang terdepan dalam kehidupan dunia dengan agamanya, menjadi orang yang terdepan dalam kehidupan akhirat dengan tuntunan-tuntunan agamanya. Di saat mereka memasuki agamanya ini dengan secara menyeluruh, semua tuntunan-tuntunan agama dia mencoba untuk melaksanakannya dengan kemampuan yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia menjauhi segala hal yang dilarang di dalam agamanya. Bila dia telah masuk ke dalamnya, bergembiralah engkau, bergembiralah wahai saudaraku muslimin dan muslimat. Apa yang kita harapkan, idamkan, yang kita cita-citakan dalam kehidupan dunia, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, keamanan, keselamatan, sudah lengkap dalam titipan Allah Jalla wa'ala melalui agamanya ini, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari pengajaran yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui agamanya ini, bahwa semua yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ada yang mengaturnya, ada yang memilikinya dalam titipan agama kita, bahwa kehidupan dunia dan dengan segala apa yang terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, ada yang mengatur kehidupan tersebut. Barakallahu fikum. Itulah dia pemilik dunia dan akhirat, yang memiliki langit dan bumi, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla fi'ula telah mengatur kehidupan di dunia ini di atas ilmunya, Allahu Jalla wa Ala mengatur kehidupan dunia ini sesuai dengan apa yang Dia maukan dan dikendaki olehnya. Fa'alun lima yuri. Allahu Jalla wa Ala berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Namun dengan tuntunan agama, bimbingan di dalam agama kita telah mengajarkan bahwa Allahu Jalla fi'ula dalam perbuatannya terhadap hamba-hambanya tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun. Apapun yang diputuskan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Dia tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Demikian juga hamba dengan aturan-aturan, keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan dari Allahu Jalla wa Ala tidak pernah merasa terzalimi oleh ketentuan itu. Yang dibimbingkan kita di dalam agama bahwa kitalah yang banyak berbuat zalim di dalam hidup ini. Tuntunan agama kita, ahibbati fillah, menitipkan kepada kita ilmu bahwa kitalah sebagai hambanya yang banyak sering berbuat zalim di dalam hidup ini, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, apapun yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimaukan oleh Allah Jalla wa Ala untuk diperbuatnya di muka bumi ini terhadap semua hambanya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla tidak akan disoal, tidak akan dimintai tanggung jawab apa yang Dia perbuat. Namun makhluk inilah akan disoal, akan ditanya, yang akan dimintai tanggung jawab apa yang mereka perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allahu Jalla fi'ula tidak akan disoal, tidak akan dimintai tanggung jawab tentang apa yang diperbuatnya. Namun merekalah, kata Allahu Jalla wa Ala, yang akan dimintai tanggung jawab di dalam hidup. Barakallahu fikum. Islam sebagai agama yang sempurna telah menitipkan sebuah pengetahuan, kalau kehidupan dunia ini adalah kehidupan tempat kita diuji dan dicoba oleh Allah Jalla fi'ala. Sekali lagi, Islam sebagai agama yang telah sempurna menitipkan pengetahuan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini merupakan kehidupan tempat kita dicoba dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara akhirat adalah tempat pemberian imbalan-imbalan, nilai-nilai hasil-hasil karya kita di muka bumi ini. Jikalau karya-karya kita, amal-amal baik yang kita lakukan, kita persiapkan, maka kita akan memetik di dunia sebelum kehidupan akhirat, akan diganjar lebih baik, lebih bagus, lebih banyak lagi dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita korbankan di kehidupan dunia ini. Namun jikalau yang jelek kita tanam, yang buruk kita kerjakan, yang rusak kita lakukan, maka tidak akan ada imbalannya kecuali yang serupa dan sama. Baik dalam kehidupan di dunia sudah mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka akan dipersiapkan imbalan sesuai dengan amalan kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jika kehidupan dunia ini, jika kehidupan dunia ini menjadi barometer atas kehidupan akhirat, bahagia, selamat-selamat, celaka-celaka, maka tidak ada yang paling beruntung di dalam hidup. Tidak ada yang paling beruntung di dalam hidup ini, kecuali orang-orang yang hidup dengan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang paling beruntung di dalam hidup ini, barakallahu fikum, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keimanan yang dibangun dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keimanan sekali lagi yang terbimbing dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barisan inilah yang akan memetik keberuntungan dalam kehidupan dunia, apapun yang akan terjadi. Merekalah sekali lagi yang paling berkeuntungan dalam kehidupan dunia ini. Apa iya? Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan urusan-urusan orang yang beriman, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ajaban li amril mu'min, mengherankan urusan-urusan hidup orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusan hidup orang yang beriman semuanya dalam kebaikan. Walaysa dhalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, yang dimaksud mukmin adalah orang yang membangun keimanannya di dalam hidup dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia belajar keimanan, dia belajar praktek-praktek iman melalui dua dasar dan landasan hidup, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barisan orang yang seperti inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan orang-orang yang beriman itu adalah dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Bagaimana gambarannya? Kapan? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila orang yang beriman ini menemukan di dalam hidup, menyapanya di dalam hidup hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan, dia tetap berada dalam keimanan untuk menghadapinya dengan tuntunan ilmu Islam. Atas dasar tuntunan ilmu Islam ini dia membangun keimanannya. Barakallahu fikum. Maka dia berada pada jalan yang tepat untuk memutuskan keputusan-keputusan hidup. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, di saat kebahagiaan itu datang, atau sebaliknya, di saat ujian-ujian, musibah demi musibah datang menghampiri hidupnya. Di saat musibah demi musibah datang menghampiri hidupnya, dia dengan tuntunan iman yang dibangun di atas Alkitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bisa memposisikan diri pada posisi yang diridhai oleh yang menurunkan ujian hidup, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, jika menimpanya sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup, kegembiraan, mencari rezeki, dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mencari barakallahu fikum kebugaran, kesehatan, al-afiyah di dalam hidup, dimudahkan, digampangkan oleh Allah jalla fi'ula untuk mendapatkannya. Apa yang dia usahakan dipermudah oleh Allah jalla fi'ula dalam kehidupan dunia ini, mendidik anaknya, membimbing barakallahu fikum istrinya, membimbing kedua orang tua, mengajarkan, semuanya mendapatkan kemudahan. Maka orang yang beriman inilah yang paling tepat untuk memposisikan dirinya. Dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadi orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wujud kesyukurannya adalah, satu, dia tahu dengan iman yang dia miliki, dia tahu kalau ini apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah sebuah titipan di dalam hidup untuk menguji amanatkah dia bisa dititipkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, atau dia menjadi orang yang berkhianat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dia tahu kalaupun itu adalah hal yang menyenangkan di dalam hidup, dia akan sadar kalau ini adalah ujian dari Allahu jalla fi'ula. Maka di hadapan kesenangan, kebahagiaan hidup, kemudahan dalam banyak hal, dia jadikan, dia berusaha untuk bisa lulus di depan ujian yang menyenangkan tersebut. Yang ketiga, apapun bentuk titipan dari Allahu jalla fi'ula ini, dia faham dan dia mengetahui semuanya ini hanya sebagai penopang dalam melaksanakan tugas hidup yang besar, yaitu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kemudahan, kesenangan tidak menjadikan dia terlena di dalam hidup. Menjadi orang yang tertipu barakallahu fikum. Karena dia faham dengan bimbingan imannya kepada Allah Jalla fi'ula. Yang dia bangun keimanannya di atas ilmu kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka titipan-titipan yang menyenangkan di dalam hidup ini, dia tahu kalau ini adalah ujian, titipan untuk menguji amanatnya, titipan dari Allah Jalla wa'ala untuk menguji tentang sikap dirinya tepat atau tidak, lulus atau tidak. Dan yang ketiga, untuk menguatkan dan menopang tugas agung dan mulia dirinya di dalam hidup, yaitu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mengetahui ini semua datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu dia manfaatkan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya orang yang beriman kepada Allah di dalam hidup ini. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika menimpanya sesuatu yang membahayakan, takut mengerikan musibah demi musibah, penyakit bergantian barakallahu fikum datangnya, susul menyusul barakallahu fikum, maka dia tidak akan pernah putus asa untuk kemudian menerimanya di dalam hidup ini. Malah yang terlihat adalah wajah yang ceria, wajah yang penuh kesiapan, kalimat-kalimat yang indah keluar dari lisannya, padahal dia sedang diuji dengan ujian yang besar di dalam hidup. Maka tidak ada keputusan hidup yang harus dia wujudkan tatkala menghadapi musibah itu, kecuali dia menyabarkan dirinya, sabar, ridha, berlapang dada untuk menerima ujian-ujian hidup tersebut barakallahu fikum. Dia pahami dengan imannya, ujian-ujian hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Sebagaimana kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang abadi, bersifat sementara. Betapa meruginya seseorang di saat Allah Jalla wa Ala membukakan kemudahan, kesenangan, kegembiraan di dalam hidup, dia lupa kalau kehidupan dunia ini adalah bersifat sementara. Kebahagiaan di dunia kalau tidak dijadikan berbuah kebahagiaan di akhirat, celaka adanya. Merugi saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Tapi jikalau dia menjadikannya sebagai kebahagiaan yang akan mengantarkan kebahagiaan menuju akhirat, kebahagiaan yang abadi, maka disinilah keberuntungan besar buat dia. Di dunia dia berbahagia, mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Sementara kehidupan akhirat itu, ini cirinya. Bahagia, tenang, tenteram. Di hadapan ujian dan cobaan, terlihat sabarnya, terlihat barakallahu fikum ketenangan dan ketenteramannya, terlihat wajah yang ceria, terlihat keridhaan pada dirinya, muncul ucapan-ucapan yang mengandung emas di dalam hidup, untuk kemudian mengingatkan dia kalau ujian di dunia ini hanya bersifat sementara, akan diganti, akan ditukar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kehidupan yang jauh dan tidak akan ada afat, tidak akan ada penyakit lagi di dalam kehidupan itu. Yang ada adalah kenikmatan demi kenikmatan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi basharin. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, atau terlintas di dalam hidup atau batin kita. Artinya bahwa tidak akan bisa digambarkan betapa indahnya hidup dalam kenikmatan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk kita bisa bersabar sesaat, mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Murid beliau Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, qalali Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata kepadaku Abdullah ibnu Abbas, ala urikam ra'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penduduk surga. Masih hidup loh wanitanya, tapi sudah mendapatkan tempat di surga, dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Betapa beruntungnya dia. Sementara Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, ra'aitu aqalla sakinil jannah an-nisa. Aku telah melihat bahwa penduduk sorga yang paling sedikit adalah dari kaum wanita. Rasulullah alaihi salat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, maukah aku perlihatkan kepadamu, tunjukkan kepadamu seorang wanita yang menjadi penduduk sorga. Fakultu kala, kata Atha bin Abi Rabah, saya mengatakan bala, iya. Qala, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hadihil mar'atus sauda, ini dia wanita yang berkulit hitam ini. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, inni usra'u, saya ini ditimpa oleh penyakit ayan. Wa inni atakashyaf, ya, ketika penyakit itu datang kan tidak sadar, terbuka auratnya. Fad'ullaha ta'ala li, ya Rasulullah, wanita ini mengatakan, doakan, doakan buatku, artinya meminta didoakan kesembuhan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan kepada wanita ini tawaran yang mahal di dalam hidup. Kata beliau alaihi salatu wassalam, in syi'ti sabarti falakil jannah, walakil jannah. Kalau sampean mau bersabar memikul beban derita hidup penyakit ini, bagi sampean, buat sampean adalah surga. akan dibeli dengan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in syi'ti, kalau engkau ingin untuk kemudian sembuh, sehat, da'autullaha ta'ala ayyu afiyaki, aku akan mendoakan, meminta kepada Allah Jalla fi'ula agar dia menyembuhkan engkau. Wanita ahibbati fillah, menderita penyakit ayan, barakallahu fikum. Tapi mari kita dengarkan apa pilihan sang wanita ini. Akankah dia memilih sembuh dan sehat? Belum tentu bisa dibeli kesehatannya dengan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sekarang sudah jelas, jikalau dia bersabar untuk kemudian memikul beban derita di dalam hidup karena penyakit itu, ada bayaran mahalnya, yaitu surga. Himmah aliyah, cita-cita yang mulia, yang tinggi, inilah kemudian yang memberikan pelajaran kepada kita. Keluar jawaban dari wanita ini dengan mengatakan, asbiru, saya bersabar ya Rasulullah, saya bersabar. Kata wanita tersebut, inni atakashafu fadullah alla atakashaf. Ya Rasulullah, saya ini kalau sudah datang, ya tentu tidak sadar, terlihat, barakallahu fikum, doakan saya. Minta cuma didoakan, akan dijaga, agar dijaga auratnya ketika penyakit itu datang. Itu yang diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar jangan, barakallahu fikum, tersingkap auratnya ketika penyakit itu datang. Dengan apa dia membeli surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dengan penyakit di dalam hidup yang dideritanya, dan dia bersabar, barakallahu fikum, padanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan kesabaran dia bisa membeli surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup dalam beban derita. Tentu di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Mari kita bersama-sama meluruskan keimanan kita di dalam hidup ini dengan tuntunan dan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita sudah melakukan hal ini di dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidup, kita akan memiliki keputusan-keputusan yang tepat, punya solusi-solusi yang tidak keluar dari, yang tidak akan keluar dari ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang didapatkan oleh wanita ini, bayaran surga pada musibah yang dia derita, karena dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, keimanan dengan bimbingan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita bersama-sama terus kita berjuang di dalam hidup, melakukan perbaikan terhadap iman kita ini. Al-Quranul Karim ada di tangan kita, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ada di tangan kita, tinggal kita berkemauan atau tidak untuk melakukan pembenahan iman itu, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala membukakan pertolongannya dan bantuannya di dalam hidup untuk menjadi orang yang terbaik dengan imannya dan menjadi orang yang terbaik dengan agamanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang telah memberikan kesempatan untuk saya saling ingat mengingatkan, saling memberikan nasihat, saling nasihat menasihati di rumah Allahu Jalla fi'ulah. Semoga Allahu Jalla wa'ala memberkahi kepada semua pengurus Masjid Agung. Tidak ada kata dan kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terjadi dan terlaksana. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.